Nah yang berikutnya, wanita yang dikuret sesudahnya dikatakan nifas atau tidak. Jazakumullah khairan. Tergantung wanita yang dikuret, apakah dia sudah lebih daripada 80 hari atau belum. Kalau belum dari 80 hari umur janinnya, maka dia tidak dikatakan nifas, tapi dia dikatakan istihadhah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan min dhalik. Ini sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah SAW, awal penciptaan dia di rahim ibunya 40 hari itu sebagai nutfah, kemudian 40 hari yang kedua sebagai alaqah, maka yang berikutnya itu mudghah. Ada di sini ulama rahimahullah ta'ala ini mengambil hukum kalau sudah 80 hari, 40 hari yang kedua, maka itu terkala tua, misalnya dikuret atau kekuburan, maka bisa dikatakan darah nifas lebih dari 80 hari. Kalau kurang 80 hari, maka darah fasad, darah yang rusak alias sisi hawa, maka hukumnya tidak menghalangi dia untuk beribadah seperti salat maupun puasa. Adapun lebih dari 80 hari, maka sudah dikatakan dan ini juga yang diperkuatkan oleh imam-imam dakwah di zaman sekarang seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya.